Jangan lupa subscribe channel Inky Granat and share juga video-videonya. Thanks for watching. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu? Suka sama aku? Aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan atau apa? Dari samping atau apa? Dari mana-mana aku tetap tampan. Lagi bobo bangun bobo, mau bagaimana juga tetap tampan. Emang lagi tampan. Jangan lupa subscribe channel Inky Granat and share juga video-videonya. Thanks for watching. Cantik, sayang, kita cuma temenan. Emang lagi.